Kita lanjutkan. Surah Al-Ajat. Al-Ajat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا حاء دو حركة مد عوض مد عوض itu fathatain waqfan alih waqaf di atas fathatain maka diganti dengan dua harakat. Yang satu harakat wal'adiyati dhabaha dhabaha satu tapi agak panjang sedikit wal'adiyati dhabaha ini juga jangan terlalu panjang wal'adiyati dhabaha jadi dua saja di antara pendek dan juga di antara panjang. فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا قدحا قلقلهنا رانس المسابير لجو قدحا حانيا لأتنا حادر أول دحا yang di tengah kerongkongan. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغي di sini yang sering kekeliruan itu memanjangkan mu-nya فالمغيرات betul yang memanjangkan kemudian ri-nya apa yang sering kekeliruan itu memanjangkan ri-nya فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا sehingga jangan sampai dipanjangkan mu-nya ya فالمغيرات tapi فالمغي langsung ke ri ri-nya yang panjang bukan mu-nya فالمغيرات ya ri dengan ro فالمغيرات صبحا صبحا langsung sambungkan صبحا ulangi فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثر Allahnya diangkat ujung lidahnya agar tebal. Fa'atharna fa'atharna bihi yang menyedihkan nunnya dibaca panjang. Oh di awam nas nunnya dibaca panjang sehingga maknanya akan berubah pasti total. Fa'atharna dan di sini nunnya nun apa? Nun misal. Jama' fa'atharna bihi pendek langsung sambungkan naik jangan dipanjangkan fa'atharna bihi naqu'a naqu'a langsung sambung dan sambungkan naik demikian pula setelahnya sama fa'atharna bihi jama'a fa'atharna bihi jama'a jangan dipanjangkan. Fawasal bo na, sal bo, bo mantul tapi sambil berlalu, sambil berlalu dia menyebutkan nun fawasabu, jangan fawasab, yang itu adalah kan sinnya sehingga jadi sok bisa sabu fawasabu nabihi jam'a. Orang ini fawasabu nabihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. In di situ nun bertasydid. Dan nun bertasydid termasuk ada marafidil gunnah. Paling tinggi ya tingkatan gunnahnya. Kemudian setelahnya al-mukhfa, nun yang diikhfakan pun termasuk seperti di bawah yang pertama. Innal insana, ya, panjangnya sama dua huruf. Inna, kemudian insan, seterusnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Hiya dua huruf juga. Bihi, bihi, itu ada tulisan yang kecil, tanda panjang. Jadi, diulang. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ لَشَهِيدٌ أَشَاءَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Ini anak yang punya anak-anak sering dicek karena sering keliru antara innal insana in apa sebelumnya innahu ala dzalika lasyahid dengan lasyadid, untuk membedakan lasyahid dengan lasyadid ini butuh kejadian, terutama di anak-anak itu sering ketukar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bu'thira fi bu'ain sukun mudhasharnya ta ta yang di ujung ujung lidah yang maju gigi. Afala ya'lamu idza bu'thira bu'thira fi bu'fi ma fil qubur wa husina ma fis sudur wa husina ma fis sudur. Sadudunya husira ma'fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin khabir. Inna rabbahum bihim yawma idhin khabir. Inna itu bas tashdid sehingga guna dua harakat. Inna rabbahum bihim mim sukun setelahnya ba hingga ikhfa syafawi, ikhfa syafawi sehingga dipanjangkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. La khabir yang diangkat biar tipis ra'nya karena sebelumnya sukun kasrah. Jadi la khabir tidak la khabir ya, tidak tebang. Jadi yawma idzil lahu di tanpa dipanjangkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Keliru. Jangan memanjangkan di lam. Lam termasuk ikom bila guna tanpa dengan guna tanpa dipanjangkan. Kita ulangi. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.